rasanya biasa biasa saja. Kedua, berteman denganmu lama-lama ku jatuh hati padamu. Bercanda tawa bersama, bahagia karena saling suka. Kadang cemburu mewarnai hari-hari kita berdua. We think terus no jalaran soka kulino. Kata orang kita berdua.